kita dorong membara, tugaskan tugas sebagai agent of change, membawa perubahan untuk negeri ini. Bergeraklah, raih takdirmu, karena kau tidak tercipta untuk diam dan kalah. Mahasiswa Indonesia, ambil peranan sekarang juga atau tertindas selamanya. Mahasiswa Indonesia, bersatulah dengan mahasiswi. Dan buat malam. Oh, saya begitu nyambung. Kami mahasiswa Indonesia. Acungkan jari tengahnya. Bersiap untuk menang. Bermain biliar dengan PlayStation. Jayalah sendiri Indonesia. Sok jahat. Sisa kaba-kaba kita rata-rata bawa.